senang sekali. Somse ala manis, somse nuning manis, somse sombong sekali. Namina Cooper, kurang pergaulan. Kena tinju, siap. Idih malu dong, muka jelek.